Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun aina yaq'udul aidu, bab di manakah posisi orang yang mengunjungi si sakit itu duduk. Nah, jadi ketika kita mengunjungi orang yang sakit, posisi duduk kita itu di mana? Ya. Yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa di kaki, ya, atau di tangan atau di mana? Yang pernah dicontohkan oleh Nabi, duduknya itu di bagian mana? Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Isa ibn Hassan al-Misri. Abu Abdullah bin Abi Musa Al-Askari yu'raf bitasturi au ibnu tasturi, dia ini dikenal dengan Imam At-Tasturi atau ibnu tasturi. Nah, saduqun tukullima fi ba'di sama'atihi. Saduqun tukullima fi ba'di sama'atihi. Beliau ini rawi yang saduq, barakallahu fikum. Ya, pertengahan. Ya, dari sisi bobotnya, kekuatan hafalannya, barakallahu fikum, sehingga hadisnya dihasankan kalau rawi yang shaduq. Nah, di sini ada keterangan dari Ibnu Hajar, kata beliau, tukul lima fi ba'di sama'atihi. Dia ini diperbincangkan terkait dengan beberapa sama'nya dia dari beberapa orang guru. Nah, ada yang mengatakan enggak dengar dia itu dari si fulan. Ya. Nah, dia mengambil lewat perantara. Nah, jadi ada orang-orang yang berbicara riwayatnya Ahmad bin Isa ini ada yang apa? Enggak nyambung. Nah, barakallahu. Tetapi dikatakan oleh Al-Khatib bila hujjatin. Ya. Nah, omongan-omongan tadi semuanya tanpa hujjah, tanpa landasan argumen yang kuat. Barakallahu fiik. Nah, baik. Sehingga itu sesuatu yang barakallahu fiikum sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, ya. Ada beberapa ahli ilm yang barakallahu fiikum na'am diperbincangkan, ya, terkait dengan hal-hal yang tidak baik, negatif pada dirinya, barakallahu fikum, dan itu sudah kadung menyebar kemana-mana. Naam. Dan ternyata itu adalah suatu barakallahu fikum kebohongan atau bahkan kesalahan. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kemudian faedah yang berikutnya menunjukkan bahwa ketika kita ingin berbicara tentang seseorang, khususnya dalam permasalahan jarah wa ta'adil, ya, mengambil ilmu dari seseorang, itu butuh hujjah, ya, butuh argumen. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak katanya-katanya, barakallahu fikum, tapi butuh alasan yang kuat. Karena memang nilai kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi, barakallahu fikum. Baik. Nah. Jadi tidak dengan gampang dan mudah untuk dicoreng dan dinodai kalau tidak ada alasan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena ketika kita menodai kehormatan seorang muslim, itu Nabi sampai menggambarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Aisyah mengatakan, yakfika ya Rasulullah Sofiyah hakadha. Hakadha begitu saja, ya kan. Halus sebenarnya bahasanya Aisyah. Tapi Rasul paham maksudnya. Maksudnya apa? Qasirah. Nah, ya. Artinya di situ ada omongan yang barakallahu fikum tidak baik tentang Sofiyah dari sisi fisiknya. Yang namanya fisik itu tidak layak kita celah. Fisik seseorang. Tidak layak kita bully, tidak layak kita hina. Karena itu bukan merupakan ikhtiar dia. Bukan pilihan dia. Nah, sehingga Islam sangat mengecam kalau ada orang-orang yang menghina saudaranya dari sisi fisiknya. Pesek lu. Nah, sipit lu. Ya, kribo lu. Nah, kriwil lu. Barakallahu fikum. Nah, itu sangat dikecam di dalam Islam. Gak boleh. Ya, barakallahu fikum. Menghina fisik seseorang itu sangat-sangat bodoh. Ya. Itu bukan sikap seorang barakallahu fikum yang ya baik. Nah, barakallahu fikum. Sehingga Rasul mengatakan, ya, ya Aisyah. Nah, ucapan kamu ini seandainya ya diteteskan dalam lautan, lamazajat. Pernyataan kamu ini akan mencemari lautan seluruh dunia. Bayangkan. Nah, hanya satu ucapan hakadah. Iya. Hakadah. Nah, itu sudah bisa, barakallahu fikum, menyebabkan laut ini tercemar. Jadi lebih dahsyat daripada kapal tanker yang meledak meluapkan ribuan ton minyak. Ya kan? Itu menyebabkan banyak hewan-hewan laut yang mati. Barakallahu fikum. Nah, sedangkan ucapan ghibah ya kita ketika kita menodai kehormatan saudara kita tanpa hujjah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu lebih ngeri daripada efek kapal tanker yang meledak di lautan. Nah, jadi penggambaran Nabi itu sangat luar biasa dan itu benar-benar sebuah edukasi yang menghujam kepada Aisyah. Mendidik sang istri, barakallahu fikum, agar tidak, ya, nah, mengulangi ucapan seperti itu. Amin, ya, kawan. Nah, sehingga sekali lagi kehormatan seorang muslim itu, barakallahu fikum, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika kalau kita tidak punya alasan yang tepat, ya tidak punya argumen, landasan, barakallahu fikum, na'am, itu akan menghancurkan kita, barakallahu fikum, na'am. Al-kalam alaina la lana. Ucapan kita tadi akan justru menyerang kita, ya menghancurkan kita sampai berkeping-keping. Nah, ketika kita barakallahu fikum menodai kehormatan saudara-saudara kita tanpa ada ya naam pembolehnya dari syariat ini barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga hati-hati bagi para penuntut ilmu, jangan jadikan pemanis jalsahnya antum dengan cara apa? Naam. Ya, ditaburi dengan kehormatan saudaranya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kalamnya Al-Khatib bila hujjah di sini adalah ad-difa. Anil taib barakallahu fikum ikhwan. Ya. Membela saudaranya barakallahu fikum ketika taib kehormatannya dinodai. Kehormatannya barakallahu fikum dicemarkan. Nah, dibela. Ya, kalau kita tahu itu salah, tidak benar, kita katakan bila hujjah, tidak benar. Nah, itu sedikit pelajaran ya dari sedikit keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala haddatsana Abdullah Ibnu Wahb bin, berkata Ahmad bin Isa telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ibni Muslim. Al-Qurashi maulahum. Abu Muhammad al-Misri. Siqatun hafizun abidun. Nah, siqatun hafizun abidun. Barakallahu fikum. Beliau rawi yang siqah, terpercaya riwayatnya, seorang hafiz ya, menghafal barakallahu fikum Al-Qur'an ya, hadis barakallahu fikum, dan juga seorang ahli ibadah. Nah, baik. Itu sudah senikmat-nikmatnya barakallahu fikum sifat yang dimiliki seorang muslim. Nah, ya. Dia dipercaya, punya sifat bisa dipercaya, dia menghafalkan ilmu yang banyak, dan dia seorang ahli ibadah barakallahu fikum. Nah. Qala akhbarani Amr. Amr di sini adalah Amr ibnul Harith. Amr bin Harith. Amr ibnul Harith ibni Ya'qub al-Ansari. Maulahum. Tayyib al-Misri siqatun faqihun hafizun. Siqatun faqihun hafizun. An abdirrabbihi ibn Sa'id. An Abdurrabbih bin Sa'id. Abdurrabbih bin Sa'id bin Qais. Bin Amr al-Ansari. An-Najjari. Al-Madani Siqatun. Abdurrabbih bin Sa'id ibn Qais ibn Amr. Al-Ansari, An-Najjari, Al-Madani, Siqatun. Naam. Qala haddathani Al-Minhal Ibn Amr. Qala haddathani Al-Minhal Ibn Amr. Al-Asadi Mawlahum Al-Kufi. Al-Asadi maulahum al-Kufi. Saduqun rubbama wahima. Saduqun rubbama wahima. Ya rawi yang saduq, namun terkadang ada beberapa kesalahan dalam periwayatannya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi lafaz-lafaz seperti ini barakallahu fikum sekali lagi menunjukkan bagaimana kecermatan ya para ulama terdahulu dan kedetailan mereka dalam menilai seseorang. Nah, ya, dan menunjukkan mereka sangat-sangat adil. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dalam memberikan keterangan tentang seorang rawi, ya. Jadi rawi-rawi ini jangan Anda pikir sekedar nama, mereka itu adalah manusia yang pernah hidup di masa yang lalu. Barakallahu fikum, ya. Jangan Anda pikir seperti boneka begitu, tidak. Nah, mereka adalah manusia. Ya, pendahulu-pendahulu kita. Nah, sehingga juga punya hak yang sama untuk dihargai dan dihormati barakallahu fikum kehormatannya. Nah, tayyib. Nah, lafaz-lafaz seperti ini barakallahu fikum itu menunjukkan sekali lagi bagaimana kedetailan, keakuratan dan presisi pengambilan lafaz yang disebutkan oleh para ulama ya yang berbicara tentang ruwat jarh wa ta'dil. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika ada keterangan-keterangan yang barakallahu fikum na'am berkaitan dengan sang rawi itu mesti mereka sebutkan. Ya. Nah, rawi-rawi yang seperti ini shadukun rubbama wahim barakallahu fikum. Hukum asal riwayatnya dihasankan karena shaduq. Tapi ucapan rubbama wahim ini jangan antum kesampingkan, enggak ada artinya itu. Tidak, ini penting justru dalam ilmu hadis. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Nah, ketika kita mendapati pada sang rawi ini ada sebuah riwayat yang di situ barakallahu fikum ya. Fihi kalam, nah, dalam perbincangan para ulama, ini nyambung apa enggak ini kira-kira? Ittisal tambung qati ini. Ya, barakallahu. Ini mendengar atau tidak? Kita langsung cek. Ah, si fulan ini ada keterangan seperti ini. Ya. Langsung kita cari dalam terjemahnya dia. Biasanya di situ ada jawabannya. Kan benar. Ini termasuk riwayat yang dia wahim padanya. Paham ya? Jadi keterangan seperti ini itu penting. Nah, jadi jangan Anda anggap ya sekedar pantas-pantasan sajalah biar seru gitu ya. Nah, dalam memberikan komentar terhadap seorang ruwat tidak. Itu sangat ilmiah dan sangat akurat dan presisi barakallahu fikum. Itu ada ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Karena untuk bicara seperti ini, Anda harus berhadapan dengan sekian banyak kalam di kalangan para ulama jarh wa ta'dil. Ya, ada yang namanya barakallahu fikum perbedaan pandangan mereka. Si fulan mengatakan fikoh, si fulan mengatakan labasabi, si fulan mengatakan layin, si fulan mengatakan mungkarul hadis. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu dikaji sama mereka dan jadi kesimpulan seperti itu barakallahu fikum enggak gampang. Sehingga jangan kita lewatkan begitu saja keterangan rubbama wahim ini. Justru di situ terkadang poin pentingnya bahwa menjadi bahan kita untuk menilai sebuah hadis barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Selanjutnya an Abdullah ibnil Harith dari Abdullah bin Al Harith Al Ansari Abul Walid Al-Basri. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marida jalasa 'inda ra'sihi. Nah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi orang yang sakit, maka beliau akan duduk di sisi kepalanya. Itu posisi duduknya. Jadi Rasul akan duduk di dekat kepala orang yang sakit tadi. Barakallahu fikum. Ketika posisi itu memungkinkan. Ya. Nah. Kita pilih di situ. Barakallahu fikum. Nah. Ya, misal ini keranjangnya, ini kepalanya, ya, ini ada kursi. Nah, kita duduknya sebelah sini. Ya khalifullah, insyaallah khair, alhamdulillah khair. Maaf ya. Ini bukan di ujung kaki gini. Gimana kabar lo? Baik-baik mana? Paham ya? Jadi interaksi menjalin hubungan kedekatan hati itu lebih dekat ya kan, ketika kita langsung berdekatan, menatap matanya dengan penuh syafaqah, kasih sayang, barakallahu fikum. Nah, itu punya pengaruh ya yang cukup besar untuk kesembuhan teman kita yang kita kunjungi, barakallahu fikum. Nah, jadi duduk di dekat kepalanya. Summa qala, setelah itu Nabi membacakan doa. Itu juga poin yang penting. Jadi kita ketika mengunjungi orang yang sakit itu bukan sekedar nganter buah, bukan sekedar nganter amplop, ya, bukan sekedar barakallahu fikum na'am, tanya kabar, atau bukan sekedar membuat dia tertawa. Nah, terkadang kita justru meluputkan satu poin yang justru penting dalam kunjungan kita terhadap orang yang sakit. Doa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Setelah itu Nabi mendoakan orang yang sakit tadi sab'a marrat, 7 kali dia ulangi. Apa doanya? Ini doa untuk orang yang sakit, ya. Nah, jadi ini tambahan ilmu buat kita. Jadi bukan hanya doa barakallahu fikum syafaqallah, ya, yang masuk di kalangan kita ya kan. Labak satu hurun insyaallah. Nah, itu fungsinya kalau belajar, kita tambah ilmu. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi ketika kita mengunjungi teman kita yang sakit, ya, kita punya perbendaharaan doa. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Apa doanya? As'alullahal azima. Rabbal arsyil azima. Atau Rabbal arsyil azimi. Naam. Ayyashfiyaka. Itu singkat 7 kali dibaca. As'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb arsy yang agung, agar dia menyembuhkan kamu. Di sini ada catatan penting. Pada kalimat ayyashfiyaka, jangan sampai salah baca. Ya. Ayyashfiyaka bifathah. Nah. Bifathati awwalihi. Dengan menfatha huruf pertama pada kalimat yashfiyaka. Ayyashfiyaka. Ya-nya itu difathah. Baik, wa amma ayyushfiyaka bi dhammi awwalihi, kalau dibaca dengan dhamma maka maknanya berubah 180 derajat. Maknanya apa? Du'aun bil halaki alaihi. Ya, artinya apa? Itu adalah doa untuk kebinasaan. Nah, paham ya? Cuman salah harokat saja. Itu bahaya maknanya. Kalau ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkan kamu. Tapi kalau dibaca ayyushfiyaka, semoga Allah membinasakan kamu. Paham ya, Evan? Nah. Baik. Ya. Jadi jangan salah baca. Ada satu kisah yang menarik, barakallahu fikum. Disebutkan dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu, kisah Imam Al-Muzani. Nah, muridnya Imam Syafi'i. Pada satu ketika Imam Al-Muzani pernah mengunjungi Imam Syafi'i yang sedang sakit. Nah, ya, mengunjungi gurunya. Faqala, kemudian Imam Al-Muzani mengatakan, ya Imam, qawwa, ya, qawwallahu dha'faka. Dengan mentasydid, ya. Qawwa, artinya apa? Menguatkan. Ya. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Imam Syafi'i seorang ahli bahasa, bahkan dikatakan hujjah dalam ilmu lughah, ya, dengan nas dari Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Mu'tabar. Imam Syafi'i kalau ngomong bahasa hujjah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kalau beliau ngomong bahasa hujjah. Imam Syafi'i langsung mengetahui ada yang tidak pas pada kalamnya Al-Muzani. Maka Imam Syafi'i mengatakan lau qawwa ba'dhi qatalani. Nah. Ya. Seandainya Allah itu memperkuat kelemahanku, berarti aku mati, Muzani. Hah? Ya, kamu tadi bilang apa? Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Artinya apa? Lemahnya itu semakin lama semakin parah. Paham ya? Nah, Imam Syafi'i sangat cermat. Barakallahu fiik. Qawwallahu dha'faka, ya Imam. Nah, padahal maksudnya Imam Muzani apa? Semoga Allah memperkuat tubuhmu, ya, fisikmu untuk menghadapi kelemahan yang ada padanya. Paham ya? Nah, tapi ya tadi salah ngomong. Nah, seperti teman kita tadi ya kan. Nah. Artinya bisa bahaya. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Jadi kata Imam Syafi'i, lau qawwa dha'fi qatalani. Seandainya Allah itu semakin memperparah kelemahanku, semakin kuat, semakin berat ya kelemahanku, ya berarti Allah membunuh saya, Muzani. Nah. Maka Imam Al-Muzani mengatakan, wallahi ma aradtu illal khair. Nah, demi Allah, wahai ya Syekh, na'am. Saya tidak menginginkan melainkan kebaikan. Langsung merawat beliau. Oh iya, baru sadar. Iya ya. Qawwa dha'fi. Oh, berarti semakin parah nih sakitnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian, ini bijaknya Imam Syafi'i. Ini kita perlu belajar dari beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Faqala a'lamu annaka lau syatamtani lam turid illal khair. Sudah-sudah, Muzani. Saya tahu, seandainya kamu mencela saya tahu. Kamu tidak menginginkan, melainkan kebaikan. Seandainya kamu ngomong mencela saya tetap husnuzon. Ya. Itu pelajaran penting dari seorang Imam Asy-Syafi'i. Barakallahu fiik. Nah. Sayyid. Husnuzonnya itu luar biasa. Kita memang perlu belajar tentang husnuzon ini barakallahu fiik dari salaf. Nah. Jadi pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kalau enggak salah sahabat barakallahu fikum ya. Talhah. Nah. Jadi istrinya ini protes lah. Ya. Ngomongi suaminya, "Apa Mas, temanmu itu ya teman yang enggak baik." Nah, kenapa, Dik? "Temanmu itu kalau kamu lagi banyak duit, ya, habis panen buah kurma, naam, sering datang ke rumah, ya kan? Kamu jamu ini, jamu itu, sembelih ini, sembelih itu. Wah, ya, rami rumah pokoknya kalau pas kamu lagi tebel. Nah, ya, fulusnya lagi banyak. Tapi giliran kita lagi enggak punya, ya, lagi susah, panen gagal, sepi rumah, enggak pernah datang, ya. Apa teman kayak gitu?" Wah, ngomel-ngomel dia sama emak ya kan? Nah, the power of emak-emak. Nah. Barakallahu fik. Ini luar biasanya Talhah. Husnuzonnya itu loh yang luar biasa. Menenangkan istrinya. "Brade, sabar. Justru kalau menurut saya, teman saya tuh wapi-wapi. Ya, orangnya baik-baik. Kenapa, Mas? Mereka, ketika kita lagi banyak uang, nah, mereka ikut berbahagia bersama kita. Ya, merasa senang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita bisa berbagi kebahagiaan itu dengan mereka. Makanya mereka pada datang. Nah, kenapa ketika mereka, ketika kita sedang susah, mereka enggak pada datang? Karena mereka paham, khawatir memberatkan. Ya kan? Udah tahu panennya gagal, kok rame-rame datang ke rumah, ya kan? Nanti kita malah enggak enak menjamu mereka. Makanya saking pahamnya mereka tentang kita, ketika kita lagi enggak punya uang, mereka pada menjaga jarak. Nah, ya. Kenapa? Takut memberatkan kita. Nah, ya. Kalau kita jawab seperti itu pada mak-mak zaman sekarang, wah, bisa aja kamu cari alasan. Nah. Iya kan? Ya, itu kalau mak-mak zaman sekarang, ya kan? Barakallahu fiik. Wah, alasanmu ya. Pinter nyari alasan. Mas, ya. Nah. Paham ya? Sehingga di sini, bagi para emak-emak yang mendengarkan kajian ini. Ya. Nah, harusnya tidak seperti itu ya, ditiru tadi sahabiah. Ya, menerima cara berhusnudzonnya itu luar biasa. Kita mungkin enggak sampai mikir ke arah sana ya kan. Kalau kita mungkin ya kena juga. Iya juga deh ya, temanku ini payah-payah. Nah, giliran kita senang pada datang, kita susah pada jauh semua. Benar juga kata kamu itu. Terpengaruh oleh istri. Ya. Nah, dan itu banyak terjadi barakallahu fikum. Ya. Seorang rajul sebelum menikah, masyaallah khair. Ya, bagaimana ihtiramnya kepada ikhwah, bagaimana akhlaknya barakallahu fikum. Naam. Tapi setelah menikah sebagaimana kata Nabi, mabkhala, ya kan? Apa mabkhala? Membuat dia jadi orang yang bakhil. Tadinya itu wah, ringan tangannya ngasih-ngasih orang. Semenjak menikah jadi pelit. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Kemudian apa lagi? Majbana. Membuat dia jadi penakut. Yang tadinya pemberani, barakallahu fikum, jadi penakut. Nah, sama tikus saja enggak berani dia. Sama kecoa takut. Karena lihat istrinya lihat kecoa takut gitu kan. Nah, akhirnya dia kena juga pengaruh efek takut dengan kecoa. Tadinya dia barakallahu fikum, ya. Nah, ular kobra pun dia pegang. Barakallahu fikum. Nah, tapi semenjak menikah, nah, istrinya kagetan kayak gitu. Akhirnya nular kepada dia. Ya. Nah, cowok saja takut dia. Barakallahu fikum. Nah, membuat seorang laki-laki itu jadi apa? Majbanah. Barakallahu fikum. Majhalah. Apa majhalah? Membuat seorang laki-laki itu jadi majhul. Yang tadinya dalam tempat-tempat barakallahu fikum. Yang di situ dia bisa memberikan kontribusi, ya, sumbangsi. Ada kerja bakti, ada ini, ada itu, kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan sosial, dia selalu nampak. Semenjak menikah, enggak pernah nongol. Nah, membuat dia jadi orang yang majhul. Nah, ingat, enggak salah. Dalam ayat mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Bahwa sebagian istri kalian dan anak kalian itu menjadi fitnah bagi kalian. Artinya merubah karakter seorang laki-laki yang tadinya baik jadi merosot. Nah, barakallahu fikum ya. Sampai Nabi SAW mengatakan barakallahu fikum ya. Tidak pernah aku melihat sosok makhluk yang dia itu lemah akalnya, lemah agamanya, tapi bisa mengendalikan seorang laki-laki yang hazin, yang punya keteguhan pendirian. Kalah sama perempuan. Ya. Nah, tadinya dia seorang laki-laki yang kuat, yang kokoh, teguh pendirian. Gara-gara perempuan, jadi sifat-sifat itu merosot dan hilang. Nah, berarti di sini pada kajian malam ini, ya, ada nasihat buat para, ya, bapak-bapak dan emak-emak. Nah, ya, para abak dan ummahat harusnya saling mendukung. Nah, banyak teman kita yang pengantin baru sekarang ya kan. Nah, apalagi mau lulusan ini, insya Allah nanti banyak undangan ya kan. Nah, cara kalau itu, nah, ya harusnya apa? harusnya saling mendukung, ya. Yang istri jangan sampai apa yang disebutkan oleh Nabi tadi terjadi pada suami Anda, ya. Enam, jangan sampai suami Anda itu menjadi majbana, majhala, mabkhala. Jangan, ya. Enam, barakallahu fikum. Kalau bisa meningkat, ya. Barakallahu fikum. Yang tadinya biasa-biasa jadi tambah dermawan. Yang tadinya kadang nongol, kadang tidak dalam kegiatan-kegiatan dakwah, sering nongol, ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi harus saling mendukung, ya. Bagi para istri, emak-emak, dukung suaminya jadi lebih baik dengan menikahi Anda, ya, jangan jadi lebih buruk. Yang suami, ketika ada istri memberikan efek-efek yang buruk, ya diarahkan. Naam. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya pernikahan itu adalah upaya saling bahu-membahu membuat kita jadi orang yang lebih baik. Ya, yang suami jadi lebih baik, yang istri jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, itu maknanya orang yang menikah itu telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Di situ poinnya. Barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita kembali kepada Imam Syafi'i tadi, ya. Nah, jauh sekali kita berjalan. Jadi luar biasa kalau kita baca bagaimana salaf itu, ya, cara mereka berhusnudzon sampai sejauh itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Al-muhim ketika membacakan doa tadi jangan sampai salah. Barakallahu fikum, ya. Ayyashfiyaka, bukan ayyushfiyaka. Kita lanjut satu riwayat lagi, baru setelah itu kita bahas faedahnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa. Musa ibnu Ismail Al-Minqari. Abu Salamah At-Tabuzaki. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun. Qala haddathana Ar-Rabi' ibnu Abdillah. Qala haddathana Ar-Rabi' ibnu Abdillah. Ar-Rabi ibnu Abdillah ibnu Al-Khattaf Al-Ahdab. Al-Ahdab menggunakan hak, hak kecil, ya. Alif lam hamzah ha dal ba. Ahdab. Al-Ahdab. Abu Muhammad Al-Basri. Abu Muhammad Al-Basri. Saduqun rumia bil qadari. Saduqun rumia bil qadari. Nah, dia rawi yang saduq, namun dia tertuduh memiliki pemahaman qadariyah. Qala dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadata na'uduhu. Berkata Rabi ibn Abdullah, dulu aku pernah pergi bersama Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, untuk mengunjungi Imam Qatadah yang sedang sakit. Faqa'ada inda ra'sihi. Ini contoh pengamalan salaf. Dan sekali lagi, Al-Hasan duduk di sisi kepalanya Qatadah. Fasa'alahu thumma da'alahu. Al-Hasan bertanya kepada Qatadah, ya, keadaannya bagaimana. Nah, setelah itu beliau mendoakan kebaikan untuk Qatadah. Qala Al-Hasan mengatakan, Allahumma shfi qalbahu washfi saqamahu. Naam. Ya Allah, sembuhkanlah hatinya dan sembuhkanlah penyakitnya. Barakallahu fikum. Baik, dari riwayat-riwayat ini sebelumnya ada yang terlompati tadi ya. Nah, pada sabda Nabi tadi, fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waja'ihi. Nah, terlewatkan. Ya. Kata Nabi, kalau memang ajalnya itu barakallahu fikum belum datang, ya, maka doa ini akan menyembuhkan dia. Artinya doa ini diberikan rekom oleh Nabi, doa yang sangat mujarab. Nah, ya, kalau memang ajalnya belum waktunya, doa ini pasti. Nah, doa ini akan memberikan kesembuhan pada dia. Nah, itu ya keistimewaan doanya ini. Jadi perlu kita amalkan. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama adalah yustahabbu lil aidi ayajlisa 'inda ra'sil maridi. Yustahabbu lil aidi ayajlisa 'inda ra'sil maridi. Dianjurkan bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit duduk di sisi kepalanya. Wa yusallihi an alimihi. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu yusallihi, menghibur dia. Ya, menghibur dia dari rasa sakit yang dia derita. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita cari barakallahu fikum na'am cara agar teman kita tadi terhibur. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Yang ketiga, wa yuzakkiruhu bi ajrihi. Bisababi ibtilaihi. Yang ketiga, yang kita lakukan ketika mengunjungi orang yang sakit, hendaknya kita ingatkan lagi kepada saudara kita tersebut tentang ganjaran pahala yang akan dia peroleh dengan sebab bala yang menimpanya. Nah, paling sudah tahu Ustaz, dia itu Ustaz kok. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Walaupun dia seorang ahli ilm. Terkadang, barakallahu fikum, hal-hal yang seperti itu ya melupakan. Nah, sehingga ketika kita mengingatkan kembali, dia akan kembali terbuka pikiran. Oh iya. Ya kan? Nah, yang tadinya mungkin sempat ada prasangka-prasangka yang tidak baik, barakallahu fikum, na'am, ketika kita ingatkan kembali menjadi terbuka. Ya. Nah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, kita diperintahkan. Ya, walaupun itu orang yang berilmu, tetap butuh untuk diingatkan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang berikutnya yang kita lakukan adalah wa yad'u li syifaihi al-ajili. Kemudian mendoakan kesembuhan dia agar segera, ya, barakallahu fikum. Nah, agar disegerakan. Faedah yang terakhir, dua saja. Fihi bayan, fihi bayanun annahu man qila indahu hadzal du'a, annahu man qila indahu hadzal du'a afallahu, baik, afallahu min maradihi. Kama jaa fi khabari as-sadiqil masduqi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yaitu barang yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa orang yang dikatakan di sisinya doa seperti ini, maka Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Sebagaimana khabar yang datang dari Nabi As-Sadiqul Masduq. Artinya doa ini sangat-sangat direkomendasikan. Ya, sangat-sangat mujarab barakallahu fikum, sehingga sangat dianjurkan kita untuk menghafalkannya dan kita mengamalkannya. Nah, dicoba barakallahu fikum, ya. Baik, dan diyakini barakallahu fikum insyaallah sembuh, ya. Nah, sakit dari orang yang kita kunjungi tadi. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, karena waktu sudah habis untuk pertanyaan, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Naktafi bil qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.